Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di Rahimahullah. Qala rahimahullah, famin ajalli thamaratil ilmi wal iman, maka termasuk semulia-mulia buah dari ilmu dan iman, termasuk buah ilmu dan iman yang paling mulia adalah at-tawadhu. Ini diantara buah hasil serta manfaat dari ilmu dan iman, dan manfaatnya banyak, buah serta hasilnya banyak ilmu dan iman itu. Salah satunya adalah at-tawadhu, rendah hati atau merendahkan diri. Ini buah yang paling mulia dari buah ilmu dan iman. Maka seharusnya orang yang berilmu itu tawadhu. Semakin tambah ilmu yang ada, semakin banyak ilmu yang dia pelajari, seharusnya dia semakin tawadhu. Demikian juga, semakin besar iman yang ada pada seseorang, seharusnya membuahkan tawadhu. Kata pepatah, seperti apa? Padi, semakin tua, semakin menguning, semakin apa? Merunduk. Semakin tunduk, semakin rendah, karena semakin berisi. Itu gambaran bagi seseorang yang berilmu. Semakin tambah ilmu, semakin banyak ilmu yang dia pelajari, seharusnya dia semakin tawadhu, semakin rendah hati. Demikian juga iman, ketika semakin besar, maka seorang seharusnya semakin tawadhu. Fa innahu al-inqiyadul kamilu lil haqq. Karena sungguhnya tawadhu itu adalah tunduk dengan ketundukan yang sempurna terhadap kebenaran. Kapanpun kebenaran itu datang, dia tawadhu, dia terima. Dimanapun kebenaran itu datang, dia terima. Karena apa? Dia tawadhu. Dia rendah hati terhadap kebenaran. Kebenaran lebih tinggi dari dia. Kebenaran lebih mulia daripada dia. Nulis yang bagus, bukan cerita. Nulis yang bagus, bukan yang cepat, yang bagus. kapanpun kebenaran itu datang, dia tunduk, dia terima, tunduk kepada kebenaran. Kata beliau, al-inqiyadul kamil, bukan sekedar inqiyad, tapi kamil, sempurna ketundukannya terhadap kebenaran. Oh iya, ini kebenaran. Kebenaran datang, dia terima. Dia mengikuti kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, ini at-tawadu. Wal khudu'u li amrillah wa rasulih, dan khudu' tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Orang yang tawadu, dia akan tunduk kepada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan. Apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Demikian juga dia tunduk kepada perintah Rasul. Apa yang diperintahkan, dikerjakan. Dan apa yang dilarang, ditinggalkan. Ini tawadu. Al-khudu' li amrillah wa rasulih. Dan ini bukan perkara yang mudah. Dan ini bukan perkara yang ringan. Kecuali yang Allah berikan kepadanya kemudahan, keringanan untuk tunduk kepada kebenaran, mudah untuk tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kalau diingatkan, oh yang seperti itu tidak pas dengan Al-Quran, karena Allah memerintahkan demikian, karena Rasulullah memerintahkan demikian. Berapa banyak orang yang tidak tunduk kepada kebenaran yang datang kepadanya dengan berbagai macam takwilat atau dalih alasan. Tapi kan masih ada tapi. Ini tidak mau tunduk kepada kebenaran. Imtithanan lil amri wajtinaban lin nahyi, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Baik perintah itu hukumnya wajib ataupun mustahab, baik larangan itu berupa haram ataupun makruh. Karena wajib dan mustahab diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Haram dan makruh itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini at-tawadu'u lillah. At-tawadu'u lilhaq. Tunduk, rendah hati kepada kebenaran. Qala ma'a at-tawadu' ila ibadillah, bersamaan tawadu' kepada hamba-hamba Allah, rendah hati kepada hamba-hamba Allah. Wa khafdil janahi lahum, menundukkan sayap kepada mereka. Artinya apa? Rendah hati. Tidak berlaku congkak atau tidak berlaku sombong, merasa besar atau lebih besar dari orang lain. Kalau orang itu merasa lebih besar, apa? Sayapnya naik seperti mau terbang. Karena merasa di atas, maka terbang. Kalau menundukkan sayap, berarti dia apa? Dia diam, dia khusyuk, dia tunduk dan merendahkan dirinya. Wa mura'atis saghiri wal kabir, dia menjaga dan memperhatikan orang yang kecil dan yang besar. Jadi rendah hatinya bukan hanya kepada orang yang besar, tapi juga kepada orang yang kecil. Rendah hati kepada orang kecil, lebih-lebih kepada orang yang besar, baik besar dari umurnya ataupun besar dari sisi ilmunya, ataupun besar dari sisi kedudukannya. Sebagaimana hadis yang sudah disebutkan oleh beliau rahimahullah, anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah manusia itu pada tempatnya. Orang yang tawadhu li ibadillah, dia akan menjaga dan memperhatikan baik kepada orang yang kecil ataupun orang yang besar. Wasyarifi wal wadhi, dia pun apa? Rendah hati kepada orang yang mulia, pemimpin ataupun orang yang memiliki kedudukan. Wal wadhi, kepada dikatakan orang yang rendahan, rakyat atau orang yang tidak punya kedudukan, orang miskin, rakyat jelata, atau yang semisalnya, bukan orang yang memiliki kedudukan, dia pun rendah hati kepada mereka, tidak merasa lebih besar atau bahkan tidak meremehkan. Ini dua tawadu, at-tawadu lillah ilil haq wa tawadu li ibadillah. Dan ini seyogyanya sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh beliau, diamalkan, dipraktekkan oleh orang yang belajar dan orang yang beriman. Maka seorang santri, dia harus tawadu lillah ilil haq dan tawadu li ibadillah. Seorang santri, santri wan atau santri wati, dia harus tawadu, tawadu kepada teman-temannya, tawadu kepada guru-gurunya, tawadu kepada orang tuanya, dan seterusnya. Yang bermakna dia apa? Rendah hati, tidak sombong kepada mereka, tidak merasa lebih besar. Saya kan santri, kamu kan tidak pernah ngaji. Bukan seperti itu. Seorang santri harus apa? Rendah hati, jangan merasa besar, jangan merasa lah falan saya sudah selesai 30 juz, kamu paling jus-jusan. Saya sudah setengah Al-Quran, kamu apa An-Nas saja tidak lancar. Bukan seperti itu seorang santri. Dia harus apa? Rendah hati, tidak merasa lebih besar atau tidak meremehkan orang lain. Kalau wizidu dzalik at-takabbur, dan lawan dari itu adalah takabbur, sombong. Lawan dari tawadu adalah takabur, merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, bahkan meremehkan dan merendahkan. Meremehkan dan merendahkan. Fahuwa, apa itu takabur? Ghamtul haqi wahtiqarun nas. Takabur adalah ghamtul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran yang datang kepadanya, karena datang bukan dari kelompoknya. Ini loh, ulama sudah menasihatkan, Syekh Robi sudah berbicara tentang si Fulan dan si Alan, tapi kan Syekh Robi tidak maksum. Syekh Robi itu orang tua yang sering marah. Bukan seperti itu sifat seorang muslim, apalagi seorang ahlu sunnah, seorang salafi. Menolak kebenaran, menolak kebenaran yang datang kepadanya. Demo itu tidak boleh berdasarkan penjelasan dari ulama, dari Al-Quran dan sunnah. Tidak boleh Tidak ada bimbingan dari Rasul, contoh dari Rasul yang seperti itu. Tapi dilakukan oleh, tapi tidak mau menerima kebenaran yang datang. Sudah selesai nulis? Tulis yang bagus. Sudah selesai? Kenapa cerita? Kalau cerita lagi tambah 5 baris ya. Masih ada tapi, tidak mau menerima kebenaran yang datang. Unasyid itu tidak boleh. Tahu nasyid ya? Tahu nasyid? Apa nasyid Mas Karso? Dede tahu nasyid? Contohnya apa? Biasa yang dinyanyikan mayoritas, kebanyakan nasyid dilakukan oleh ahlul liqaat. Bahasanya ahlul liqaat. Orang-orang yang bahasanya liqa. Ila liqa. Liqa pertama, liqa kedua. Dia pas sering menggunakan nasyid. Bahkan menamakan nasyid islami. Ya. Seperti nyanyi tanpa musik. Mudahnya begitu. Nyanyi tanpa musik. Hampir sama dengan syair. Itu nasyid. Nasyid itu menurut penjelasan para ulama tidak ada. Apalagi kata nasyid islami. Karena Islam tidak mengajarkan nasyid. Tapi kan bisa melunakkan hati. Tapi kan biar anak muda tidak masuk pada woyo-woyo. Tapi masih ada tapi. Tidak mau tunduk kepada kebenaran yang datang. Ini apa? Ghamtul haq atau batarul haq. Menolak kebenaran. Ini takabur. Ini sombong. Ini apa? Sombong. Jilbab itu datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan demikian, Rasulullah mengatakan demikian. Tapi kiai saya istrinya saja tidak pakai kerudung. Masih ada tapi. Atau apa? Oleh itu istri saya saja tidak pakai kerudung jawabannya. Nah, bukan seperti itu. Yang seperti itu adalah takabur. Menolak apa? Kebenaran yang datang. Qala wa ihtikarun nas. Takabur adalah merendahkan manusia. Meremehkan orang lain. Kamu, tulisannya kayak capar kutah. Tahu capar kutah? Tulisanmu jelek. Ini tulisanku zen. Kata Mas Karjo, the best. Ya, Mas Karjo ya. Ini yang paling bagus ini. Bukan gambar, nulis. Ya. Nulis yang bagus, bukan gambar yang bagus ya. Nulis yang bagus. Siapa yang gambar ayo? Nulisnya mana? Nulis yang bagus, bukan gambar. Ini pelajaran menulis, bukan pelajaran menggambar. Merendahkan manusia, meremehkan. Kamu baru sampai Al-Ghoshiyah. Saya sudah sampai Al-Mujadalah. Meremehkan, merendahkan. Ini apa? Tidak boleh. Ini apa? Ini sombong. Kamu ngajimu yang ngendi sombong ngono. Merendahkan orang lain. Meremehkan orang lain. Dan itu adalah takabur. Itu apa? Takabur. Wahadihi thalathul madkurat fi hadzal hadits, dan tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Muqaddimatu sifatil muhsinin, ini pendahuluan dari sifat-sifat orang yang berbuat baik. Fahadha muhsinan fi malihi, maka ini yang pertama, dia berbuat baik pada hartanya dengan apa? Sedekah. Yang Rasulullah mengatakan apa? Bahwa semua kita lebih cinta kepada hartanya siapa? Hartanya siapa, Mas Tri? Hartanya ahli waris, iya apa tidak? Lebih cinta kepada hartanya anak cucu daripada harta kita sendiri. Apa buktinya? Kalau punya harta ditabung, ditabung, ditabung. Lah untuk siapa ditabung? Untuk dia? Dia mati bawa tabungan? Tidak. Berarti itu harta siapa? Anak cucu, bukan harta dia. Kenapa? Harta dia adalah yang telah dia makan sehingga dia buang, yang telah dia pakai sehingga rusak, dan yang dia sedekahkan, itulah harta dia. Maka orang yang mensedekahkan hartanya, dia berbuat baik kepada hartanya. Wa dafu hajatil muhtajin, dan dia telah membantu kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, infak kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Qala wa hadha bil afi, wa hadha muhsinan bil afi an jinayatil musiin, dan yang kedua dia berbuat baik dengan memberikan maaf dari jinayat, dari tindak kejelekan, tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat jelek. Mungkin menuduh, mungkin memukul, mungkin menjewer, mungkin menendang, dan seterusnya. Dia memberikan maaf. Wa hadza muhsinun ilaihim bi khilmihi wa tawadhu'ih. Yang ketiga, dia berbuat baik kepada orang lain, kepada hamba Allah, bihilmihi, dengan sifat santunnya, watawadu'ih, dan sifat rendah hatinya. Maka tawadu' kepada orang lain, ini berbuat baik kepada mereka. Wa husni khuluqihi ma'an nasi ajma'in, dan dengan bagusnya akhlak dia kepada atau bersama manusia seluruhnya. Bagus akhlaknya kepada siapa? Kepada teman, akhlaknya bagus. Kepada saudara, akhlaknya bagus. Kepada orang tua, akhlaknya bagus. Kalau berbicara sopan, kalau berbicara dengan bahasa krama. Demikian juga tidak membantah orang tua, apalagi marah kepada orang tua. Ini budi pekerti yang baik kepada orang tua. Demikian juga kepada guru, dia menghormati guru, taat kepada bimbingan dan arahan seorang guru atau kepada gurunya. Ini berbuat baik kepada manusia. Ajma'in, seluruhnya, kepada seluruh manusia. Wa haula'i qad wasi'un nasa bi akhlaqihim wa ihsani, maka mereka, tiga orang tadi, orang yang berinfak, orang yang memberi maaf, dan orang yang tawadhu, mereka orang yang telah memberikan kelonggaran, keluasan kepada manusia dengan akhlak budi pekerti mereka dan kebaikan-kebaikan mereka. Wa rafa'ahumullahu wa saralahumul mahallul asrafu bainal ibad. Maka Allah mengangkat derajat mereka, meninggikan derajat mereka, dan jadilah bagi mereka tempat yang paling mulia di antara para hamba. Dengan sebab sifat-sifat tersebut, mereka mendapatkan tempat dan kedudukan yang paling mulia. Ma'ama yudakhirullah lahu minas thawab, bersamaan di dunia sudah mendapatkan tempat yang mulia di depan manusia. Bersamaan itu dia mendapatkan apa yang Allah simpan dari pahala yang besar, pahala yang melimpah dan banyak di akhirat kelak. Sungguh ini keutamaan yang besar dan sangat mulia. Qala fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadhu'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah. Tambihun ala husnil qasdi wal ikhlasi lillahi fi tawadhu'ih. Ini tambih, ada peringatan atas apa? Husnil qasd, bagusnya niat, tujuan. Wal ikhlasi lillah, tambih peringatan untuk ikhlas kepada Allah. Fi tawadhu'ih, pada tawadhu'nya. Tawadhu'nya ikhlas, niatnya baik, tujuannya bagus. Kenapa? Lillah, karena Allah, untuk Allah. Kenapa? Li'anna kathiran minan nas, karena sungguhnya kebanyakan dari manusia, qad yudhiru tawadhu'a lil agniya'a liyusiba lil agniya'i liyusiba min dunyahum. Karena kebanyakan dari manusia menampakkan tawadhu, rendah hati. Sebagian manusia dia melakukan tawadhu, rendah hati kepada orang-orang kaya. Kenapa? Liyusiba min dunyahum, agar apa? Mendapatkan dunia dari orang kaya tersebut, biar diangkat jadi karyawan, biar mendapatkan gaji yang lebih dari yang lain. Kenapa? Karena tawadhu, rendah hati, mudah diatur, menerima dan seterusnya. Supaya apa? Mendapatkan kedudukan ataupun harta yang ada pada orang kaya tersebut. Itu niatnya. Bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan dunia. Awlir ru'asa liyanala bisababihim matlubah, atau dia tawadhu kepada pemimpin, para pemimpin. Untuk apa? Mendapatkan apa yang diinginkan, yang dia cari, dengan sebab tawadhu tersebut. Dia rendah hati kepada RT, rendah hati kepada RW atau lurah atau camat dan seterusnya, supaya apa? Mendapatkan apa yang dia cari. Supaya apa? Oh, dia wah, orang yang rendah hati, ya diangkat saja jadi bayan. Kenapa? Dia menginginkan kedudukan, dia menginginkan jabatan. Ketika dia rendah hati kepada para pemimpin, maka dia akan diangkat menjadi apa? Pegawai. Waqad yudhiru tawadhu riya'an wa sum'atan, dan kadang seorang itu tawadhu apa? Riya'an, karena riya, ingin disanjung, ingin dipuji, biar orang ngelem. Masya Allah, dia kalau kepada orang lain sumeh, ramah, bermuka, tapi niatnya apa? Biar dapat pujian, biar dapat sanjungan, bukan karena Allah. Au sum'atan, atau biar didengar orang, biar diceritakan, oh si fulan demikian dan demikian, masya Allah dia rendah hati, masya Allah dia bagus dan seterusnya. Wa kullu hadhihi aghradun fasidah, dan seluruhnya ini adalah tujuan-tujuan yang rusak. Apa? Tawadhu, ingin mendapatkan dunia. Tawadhu karena riya, menghormati guru apa? Biar dilem. Menghormati guru biar dapat bonus. Ya, nilainya ditambah. Ini apa? Bukan lillah. Atau menghormati orang tua ben dijajake. Ini apa? Tawadhu'nya karena apa? Riyaan. Atau karena tujuan dunia. La yanfa'ul abda illa tawadhu'u lillah. Tidak memberikan manfaat kepada seorang hamba kecuali kalau tawadhu' itu lillah, karena Allah, untuk Allah. Taqarruban ilaihi wa talaban li thawabihi wa ihsanan ilal khalqa, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dia tawadhu, rendah hati, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. dalam rangka mencari pahala dari Allah. Terserah mau dipuji oleh manusia atau dicela oleh manusia. Tawaduknya karena Allah, rendah hatinya karena Allah, dan dalam rangka berbuat baik kepada makhluk, kepada orang lain. Fakamalul ihsani waruhu al-ikhlasu lillah. Maka kesempurnaan berbuat baik dan nyawa berbuat baik, ruhnya berbuat baik adalah al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innamal a'mal biniyat. Hanya saja amalan itu tergantung dengan apa? Niat. Dan semuanya tergantung kepada niat, yaitu kepada keikhlasan. Dan ikhlas itu adalah suatu yang berat dan suatu yang besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita termasuk al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam semua amalan yang kita kerjakan. Allah alam bisawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.